الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Zikir yang berikutnya adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ubtala min tahti. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan wal afiyah dan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah, ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan dalam dunyaku, wa ahli dan keluargaku, wa mali dan hartaku. Allahumma astur awrati, ya Allah, tutupilah aib-aibku. Wa amin rawati, dan jagalah aku, amankanlah aku dari perkara yang mengkhawatirkanku. Allahumma ihfadni, ya Allah, jagalah aku min bayni yadaya, dari depanku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dan dari sebelah kananku. Wa an shimali, dan dari sebelah kiriku. Wa min fauqi, dan jagalah aku dari atas. Wa a'udhu bika, wa a'udhu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu. An uqtala min tahti, yaitu diserang dari bawah. Di dalam doa ini, yang merupakan doa yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat doa-doa yang mencakup dan menyeluruh, sebagaimana tadi kita dengar artinya, bahwasanya doa ini mencakup urusan dunia dan urusan akhirat, baik berkaitan dengan dirinya, juga berkaitan dengan keluarganya, bahkan berkaitan dengan hartanya, juga meminta perlindungan bukan hanya dari satu sisi, bahkan disebutkan dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari atas, dan dari bawah. Maka ini merupakan doa yang sangat agung. Zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh mencakup seluruh permasalahan. Kemudian kita jelaskan satu persatu beberapa kalimat yang terdapat di dalam doa ini. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia. Ay atlubu minka mahwudz dzunub, yaitu aku meminta kepadamu dihapuskannya dosa-dosa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dihapusnya dosa-dosa. Wal wiqaya min kulli amrin, dan meminta perlindungan, penjagaan dari setiap perkara yadhurru, yang membahayakan. Itu makna dari al-afiyah. Kalau tadi menghapus dosa atau meminta untuk dihapus dosa, itu meminta al-afwu, permintaan maaf, permintaan dihapusnya dosa-dosa. Sementara al-afiyah yaitu meminta wiqayah, perlindungan, min kulli amrin, dari segala perkara yadurru, yang membahayakan, atau yadurruhu, yang membahayakannya. Berupa apa? Berupa min musibatin au balain, berupa musibah atau bala, bencana. Baik itu di dunia, atau bencana-bencana yang berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan kehidupan dunia, atau ujian-ujian dunia. Misalkan kecelakaan atau bangkrut usahanya, semisalnya. Ini urusan-urusan berkaitan dengan dunia. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Al-afiyah ini makna kalau terjemahannya keselamatan. Tetapi makna al-afiyah ini lebih dari itu. Bukan hanya keselamatan, tetapi di sana terdapat wiqayah, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang membahayakan. Kemudian wal akhirah, yaitu afiyah dalam akhirat juga, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan di yaumil akhir. Yaitu permintaan wiqayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala min ahwalil akhirah wa syada'idha. Meminta perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari huru-hara nanti di yaumil qiyamah dan kesulitan-kesulitannya. Seperti apa yang terjadi nanti di padang mahsyar, yang Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari qadramil, sekitar 1 mil, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan huru-hara kesulitan yang berat nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Walaupun hal ini berkaitan dengan hadis yang lain, yaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fa dhillin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan fi dhillin la dhilla illa dhilluh, dalam naungan, dalam naungannya, yang di saat waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha min anwa'il 'uqubat, dan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam siksaan atau balasan nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Kemudian pada kalimat berikutnya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-'afwa, ampunan, penghapusan dosa, wal 'afiyah, dan 'afiyah, keselamatan atau perlindungan atau penjagaan. Mengulang kembali permintaannya. keselamatan atau perlindungan dalam hal apa? Fi dini, dalam agamaku. Yaitu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan, penjagaan dari setiap perkara yang merusak agama seseorang atau agama dia. Agama orang yang berdoa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, keselamatan. Karena ujian selalu akan datang kepada setiap orang yang menyatakan dirinya mukmin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, dia dibiarkan begitu saja, ayyakulu amanna, mengatakan aku beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka ini tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala'alamanna alladziina shadaqu wa la'alamanna al-kadzibin, dan sungguh aku atau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, seorang mukmin akan selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka supaya dia selamat dari ujian-ujian tersebut, dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang bisa merusak agamanya. Kemudian wadunyaya, dan meminta perlindungan atau keselamatan pada duniaku. Yaitu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala perkara yang membahayakan dia di dunia ini. Berupa musibah, atau bala, atau yang lainnya. Sebagaimana tadi disebutkan di awal. Kemudian wa ahli, yang berikutnya adalah meminta perlindungan keselamatan untuk keluargaku, untuk keluarga orang yang berdoa, supaya keluarganya ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari urusan agamanya, dan juga dijaga dalam urusan dunianya. Dijaga pula dari berbagai musibah dan bala. Kemudian wa mali, dan hartaku. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaan, keselamatan terhadap hartanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hartanya dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Seperti kebakaran, atau tenggelam, atau pencurian, perampokan, atau yang semisalnya. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua itu. Yang intinya semuanya ini, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala perkara-perkara yang muncul, perkara-perkara yang datang, yang mengganggu dan membahayakan. Baik terhadap agamanya, membahayakan terhadap dunianya, membahayakan terhadap keluarganya, dan juga kepada hartanya. Semuanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan hal itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Dilanjutkan dengan permintaan yang berikutnya masih di dalam doa ini, yaitu Allahumma stur aurati, ya Allah, tutupilah aib-aibku, yaitu kekurangan-kekurangannya atau setiap perkara-perkara yang apabila terbuka pada atau terbuka perkara tersebut membuat dia malu. Malu kepada manusia. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah supaya menutupi aib-aib. Menutupi aib-aibnya. Karena setiap manusia ini memiliki aib dan kekurangan. Yang di antara aib-aib dan kekurangan tersebut itu malu apabila diketahui oleh orang lain. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aib-aib tersebut ditutupi. Akan tetapi seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya, janganlah dia tertipu. Janganlah dia terbuai. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya, maka janganlah dia terus-menerus dalam aib tersebut atau dosa tersebut. Sehingga antara doa dan perbuatan ini selaras. Dia meminta Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya, di satu sisi dia menghentikan perbuatan dosanya atau aib tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa amin rawati. Wa amin dari kata al-aman, yaitu aman. Sementara kalimat amin adalah perintah, yaitu amankanlah. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga, memelihara dia. Dari apa? Rau'ati, rau'ah itu adalah rasa takut. Rasa takut dan kesedihan. Maksudnya di sini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari perkara yang menyedihkan dan menjadikan kita takut. Jadi perkara-perkara yang kita takuti, perkara-perkara yang akan menjadi kita ini sedih, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua itu. Sehingga menjadikan hatinya ini tenteram. Menjadikan hatinya ini tenang. Karena kekhawatiran-kekhawatiran, perkara-perkara yang menakutkan atau menyedihkan atau yang membuat seorang ini kacau atau galau, itu Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Itu makna wa amin rawati. Wa amin rawati, yaitu hilangkanlah rasa-rasa, seluruh rasa takutku, kesedihanku, kekhawatiranku. Yang tentunya hal ini menjadi ketentraman yang ada di dalam hati. Bukan menjadi PR. Bukan menjadi PR. Tenang. Di saat ini tetapi berikutnya gelisah. Karena permasalahannya belum selesai. Tetapi maksudnya adalah, maksud di sini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, yaitu dengan benar-benar dihilangkan secara hakiki, sehingga hatinya ini menjadi tenang dan tenteram. Karena tidak ada yang bisa menenteramkan hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allahumma ihfadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku min baini yadayya, dari sisi atau dari depanku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dan dari sisi kanan. Wa an shimali, dan dari sisi kiri. Wa min fauqi, dan dari arah atas. Di dalam doa ini adalah doa permintaan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang membinasakan dan mencelakakan, yang datang kepada setiap manusia, yang kejelekan atau kebinasaan atau keburukan tersebut datang dari berbagai arah. Kadang datang dari depan, kadang datang dari belakang, dari samping, dan seterusnya. Seorang sudah hati-hati bawa motor, bawa pelan, lihat ke depan dengan hati-hati, ternyata dari belakang menabraknya, ternyata dari samping menabraknya, dan seterusnya. Itu adalah bala, ujian, cobaan, keburukan-keburukan yang datang menimpa manusia, datang dari berbagai arah. Nah, di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan yang datang dari arah-arah tersebut, yaitu arah dari arah yang enam. Terkadang bahaya ini dari bawah atau dari atas dan seterusnya. Maka masya Allah, ini doa merupakan doa yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Maka sungguh benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam ayat sangatlah sayang kepada orang-orang mukmin. Bul mukminina raufur rahim. Sangat sayang terhadap umatnya kaum muslimin, memberikan bimbingan doa yang doa itu dibaca di pagi hari dan di sore hari. Di antara doanya ini, atau di antara doanya adalah yang kita syarah, yang kita jelaskan saat ini, yang merupakan doa yang sangat agung, doa yang sangat bermanfaat apabila seorang mengamalkannya. Bagaimana tidak, doa ini penting bagi setiap orang, setiap muslim. Karena seperti tadi dijelaskan, terkadang bahaya, kejelekan, keburukan itu datang dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri. Dan itulah kenyataan. Maka penting bagi kita selalu berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan yang datang dari arah-arah tersebut. Dan keburukan yang paling jelek adalah keburukan yang muncul dari syaitan. Yang syaitan ini selalu memberikan madarat, bahaya, keburukan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin, yang dia selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari segala arah. Sebagaimana ucapan dia ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah dan di antara sumpahnya dia akan mengganggu manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 18. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, sungguh aku nanti akan mendatangi mereka, maksudnya mengganggu, menggoda, menyesatkan mereka, yaitu Bani Adam, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa an asyama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Maka seorang hamba ini sangat butuh dari atau membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan dari keburukan, terutama dari musuh manusia yaitu syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum, bukankah sudah diperingatkan, ditetapkan kepada kalian alla ta'budu syaitan, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan ini merupakan musuh kalian yang nyata. Syaitan ini adalah musuh kalian yang nyata dan musuh yang abadi. Tidak pernah syaitan ini menjadi sahabat kecuali bagi mereka orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang menghamba kepadanya. Maka syaitan akan menjadi qarin, akan menjadi sahabat baik dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan doa ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan dan keburukan, baik itu berupa musibah atau bala, juga keburukan-keburukan yang dibawa oleh syaitan, yaitu dengan menyesatkan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan syarah dari zikir ini. Ada beberapa kalimat yang belum disyarah, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.